Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi pemantabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Bakumratu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan penjelasannya dari Syekh Saleh Al-Fauzan, maka ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan seputar bahasanya diantar bukanlah sifat seorang mukmin al-badi. Ya, dari kata-kata bada'ah. Saya tambahkan keterangannya dari Mausu'ah Nadratun Na'im. Ya, bada'ah secara istilah kata Al-Ghazali ia ta'biru anil umurin mustaqbahah bil ibaratis sarihah, telah mengungkapkan hal-hal yang jelek dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Al-Munawi mengatakan al-bada'ah wal-fuhshu wal-qubahu fil mantiq. Yang namanya bada'ah atau orangnya adalah badi adalah buruknya ucapan, wa in kana al-kalamu sidqan, meskipun perkataan tersebut jujur dan sesuai dengan kenyataan. Al-Kafawi mengatakan al-bada'ah huwa ta'biru 'anil umur mustaqbaha bil ibaratis sarihah. Dia adalah mengungkapkan hal-hal yang jelek namun dengan bahasa yang vulgar. Wa yajri aktsaru dhalika fil waqi', dan mayoritasnya itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ya, maka hakikat bada'ah sebagaimana kemarin kita baca perkataan Syekh Saleh Fauzan adalah tidak adanya rasa malu untuk berkata-kata yang tidak layak. Dan kata Abu Hatim Ibnu Hibban, beliau katakan al-qihatu tidak punya rasa malu adalah aslul jahli wal-badru syari, adalah pangkal dari segala tindakan-tindakan kebodohan dan benih dari segala macam kejahatan. Karena rasa malu li'anal haya wal-ha'il bainal mar'i wal-masjurat kulliha. Karena rasa malu itu adalah penghalang seseorang untuk melakukan hal-hal yang jelek atau mengucapkan ucapan yang jelek. Maka berbanding lurus dengan kuat dan lemahnya rasa malu seorang itu melakukan kejelekan. Kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban mengatakan tentang jeleknya atau dampak buruk dari badi, ya, orang yang tidak punya rasa malu, beliau katakan man dhahaba haya'uhu dhahaba sururuhu. Siapa yang tidak hilang rasa malunya maka hilang gembiranya. Man dhahaba sururuhu hana 'alan nasi. Dan siapa yang hilang gembiranya maka dia adalah remeh di mata banyak orang. Wa muqita, dan tidak disenangi oleh banyak orang. Wa man muqita udhiya, dan siapa yang tidak disenangi oleh banyak orang maka dia akan diganggu. Wa man udhiya hazina, dan siapa yang mendapatkan gangguan dari lingkungannya maka dia akan sedih. Wa man hazina faqada aqlahu, dan siapa yang sedih maka hilang akalnya, maka dia tidak akan bisa berpikir jernih. Wa man usiba fi aqlihi, dan siapa yang error akalnya, karena aktsaru qawlihi alaihi lalahu, maka mayoritas ucapannya itu membahayakan dirinya dan tidak menguntungkan dirinya. Wala dawa'a liman la haya'a lahu, tidak ada obat bagi orang yang tidak punya rasa malu. Ya, tidak ada obat, tidak ada nasihat, obat, tidak mempan. Ya, segala macam obat untuk orang yang tidak punya rasa malu. Wala haya'a liman la wafa'a lahu, dan tidak ada rasa malu bagi orang yang tidak punya setia. waman wala wafa'a liman la ikha'a lahu, dan tidak ada setia bagi orang yang tidak punya persaudaraan dan persahabatan. Waman qalla haya'uhu sunna'a ma sya'a wa qala ma ahabba, maka siapa yang sedikit rasa malunya maka dia akan melakukan apa yang dia mau dan dia akan berkata-kata apa yang dia inginkan meskipun itu satu hal yang memalukan. Nah, kemudian tentang bentuk-bentuk badak dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala di kitabnya Ihya Ulumuddin. Atau sebelumnya beliau katakan wa badaatul lisan madhmumun wa manhiyun anha, lisan yang badi, lisan yang kotor itu satu hal yang tercela dan satu hal yang terlarang. Wa masdaruha al-khubzu wal-lu'mu, sumbernya itu adalah karena rusaknya hatinya. Wal-ba'is alaiha, dan yang mendorong seorang itu mencaci kemudian berkata-kata yang jelek, imma qasdul idha'i, boleh jadi karena sengaja ingin menyakiti dan mengganggu, boleh jadi wa imma al-i'tiyat, boleh jadi karena sudah mengakar dan mentradisi. Mulutnya itu mulut yang kotor, nanti kalau enggak ngomong kotor ya kurang ya. Karena itu sudah menu harian. Ini sudah menu harian. Dan kenapa orang itu punya menu harian omongan kotor? Alhasil min mukhalatatil fusaq. Ya, orang itu punya menu harian lisan yang kotor gara-gara CS sama orang-orang fasik. Ya, karena gaul sama orang-orang yang bejat. Li'ana min adatim asab. Karena tradisi orang fasik, orang bejat dari zaman ke zaman sampai hari ini, itu adalah omongannya adalah omongan cacian. Manggil temannya aja pakai binatang. Itu manggil temannya itu. Itu nyebut kaki empat, itu padahal teman teman dekatnya, itu dipanggilnya demikian. Maka demikianlah budayanya orang fasik dari zaman ke zaman. Li'ana min adatim as-sabbah. Ya, karena ya, budaya mendarah daging di kalangan orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak adalah cacian. Wa mawadi'u dhalika muta'addidatun wa yumkinu hasruha fi kulli halin takhfa wa istahya minha. Ya, maka yang namanya badi bentuknya letaknya banyak. Ya, yang bisa disimpulkan kullu halin takhfa wistahya minha. Semua perkara yang malu untuk diomongkan. Fa inna tasrifi misli hadil hal fuhsyun. Ya, karena bablaan dalam hal semacam ini satu hal yang kosakata yang malu untuk diomongkan kok bla-blaan, maka itu namanya fuhsyun, namanya bada'ah. Wa yambari al-kinayatu anha, yang seharusnya orang-orang yang hatinya masih baik dia pakai akan bahasa kiasan. Kemudian yang namanya bada'ah wa aktsaru ma yakunu fi al-fadil wiqa' wa ma yata'allaqu bih. Yang pertama, bada'ah yang paling sering terjadi adalah hal-hal berkenaan dengan hubungan biologis. Ya, maka orang ngobrolkan perkara, menceritakan boleh jadi dirinya atau membicarakan hal-hal berkaitan dengan itu dan blak-blakan. Ini namanya bada'ah. Dan orangnya namanya badhi. Dan itu tradisi orang fasik. Ya, orang fasik ngobrol sama temannya cerita tentang masalah semalam dengan istrinya, bahasanya vulgar. Maka itu budaya orang fasik di dunia nyata pun di dunia maya. Maka ngobrolkan seputar hal-hal berkenaan dengan persetubuhan dengan berkenaan dengan biologis. Maka beliau katakan orang yang rusak punya kalimat bla-blaan yang mereka gunakan untuk obrolan semacam ini. Wa amma ahlu salah, adapun orang-orang salah, maka mereka menjauhinya. Bal yaknuna anha, mereka pakai kalau perlu ngomong pakai bahasa kiasan. Wa yaduluna alaiha birumus, pakai kode-kode. Wa yadhkuruna ma yuqaribuha wa yata'allaqu biha. Alam tara anna Allah azza wa jal kana bilamsi anil jima'i. Dan inilah akhlak lisan yang diajarkan oleh Al-Quran. Lihatlah bahasanya Allah menyebut hubungan biologis dengan menyentuh. Kemudian yang kedua, kama yakunul fushu wal badha'u aidan fi hali qada'il hajah. Maka di antara kemudian badaah jenis yang kedua adalah obrolan dan cerita tentang buang air, tentang berak. Maka dia deskripsikan status Facebooknya itu cerita. Saya tadi ke kamar mandi gini, terus ada suara begini begitu, lega plong, itu badi, itu badaah. Itu badaah. Orang yang namanya badi dan itu bukan sifatnya mukmin. Dia menceritakan tentang ngedennya berapa kali dan sebagainya, ya vulgar, cerita bla-blaan tentang tentang aktivitas di toiletnya. Maka itu namanya badaah. Orangnya badi dan dia bukanlah sifat mukmin. Karena mukmin laisa bitu'an walal la'an walal fahish walal badi. Maka seorang mukmin tidak suka cerita semacam itu. Itu hal yang memalukan. Itu hal yang memalukan, cerita tentang sakit perut, kemudian mencret, kemudian deskripsi tentang mencretnya. Maka ini badi, ini badaah. Ini majal yang kedua, bidang kedua tentang badaah. Yang pertama tentang hubungan biologis, yang kedua tentang qada'ul hajah. Jadi sini sampaikan fa in istimal al baul wal ghaid, menggunakan bahasa baul ghaid aula min alfi taghawud wal khira'. Dalam bahasa Arab maka dicontohkan dalam bahasa Arab ketika menceritakan buang air besar pakai taghawud atau khira', itu badi. Bahasa yang sopan pakai baul, pakai kemudian ghaid, itu bahasa sopannya. Kemudian yang ketiga, wa yadkhulul fushu aidan wal bada'u, bada' juga terjadi di fi dzikrin nisa, ketika membahas perempuan. Membahas perempuan. Tentu ini beda-beda dengan perbedaan budaya. Di sini kita lihat contoh ya badi di budaya di masa Al-Ghazali. Beliau mengatakan ya fi dzikrin nisa wal kalam anhunna, membicarakan tentang perempuan. Membicarakan, maka termasuk badi membicarakan tentang fisik perempuan. Oh gininya, gini. Daerah kemudian hal-hal yang cantik, yang menarik dari perempuan, blak-blakan ngobrol sama temannya. Itu seksinya gini-gini. Dia perempuan yang begini. Boleh jadi kemudian deskripsikan masalah kemudian dadanya, pantatnya atau yang lain. Maka kalimat-kalimat ini namanya badi. Orang yang vulgar bisa kemudian blak-blakan membicarakannya, dialah orang yang badi. Ini perbuatan yang namanya badaah. Dicontohkan falikalu qalat zaujatuka kada. Di budayanya Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan istrimu itu badi. Mengatakan ya, istrimu bilang demikian. Itu dikolong badi. Namun beliau katakan bal yuqalu. Bal yuqalu. Namun diksi yang dipakai supaya tidak badi, kila fil hujrati aw min wara'is satr. Tadi dari balik tabir ada suara bilang begini-begini. Tadi dari balik tabir ada suara begini-begini. Tidak mengatakan tadi istrimu mengatakan demikian dan demikian. Namun tadi ada suara dari balik tabir bilangnya demikian dan demikian. Aw qalat ummu aulad. Jadi ummu fulan bilang demikian dan demikian. Maka itu budaya di masa Abu Hamid Al-Ghazali, istrimu bilang demikian, itu badi. Namun pakai yang lain. Namun ini berkenaan dengan budaya. Ketika di budaya satu masyarakat itu tidak masalah, itu netral saja. Itu netral saja, tidak ada kesan jeleknya. Maka tidak mengapa. Kemudian tadi jima, kemudian qada'ul hajat, kemudian an-nisa, dzikrun nisa, kemudian yang keempat wa kadzalika yadkhulu aidan fi dzikril uyub. Termasuk badi adalah orang menceritakan aibnya. Alladzi allati yustahya minha. Falayambari ayu abbar anha bisari lafzi. Maka ketika orang itu mau menyebutkan masa lalunya yang bermasalah, aibnya, maka janganlah dia gunakan kata-kata yang belak-belaan. Karena menggunakan belak-belaan adalah bentuk badhi. Atau demikian juga aib fisik. Aib termasuk di dalamnya itu fisik, sehingga beliau katakan falayukalu fulan abros wal akro. Maka jangan mengatakan si fulan itu botak atau kemudian belang. Namun katakanlah fulan alladhi bil arid alladhi yashkuhu, fulan yang punya yang bermasalah rambutnya. Fulan yang masalah rambutnya. Namun intinya atau kemudian cacat yang lain, cacat yang lain, tidak mengatakan pincang, namun yang jalannya itu jalannya jalan yang khas, punya kekhasan jalan-jalan. Atau kemudian kalimat-kalimat yang lain yang cenderung eufemisme, yang tidak kemudian belak-belakan. Namun intinya kata beliau, kata Abu Hamid Al-Ghazali, hadza kulluhu yakhtalifu bi ikhtilafil biladi. Namun ini berbeda, tergantung perbedaan masyarakat. Apa diksi yang itu merupakan badi? Bada'ah di satu masyarakat boleh jadi tidak bada'ah di masyarakat yang lain. Dan apa hukum badhi? Wa awwalu wa awailu hadhil asya' makruhun wa akhiruha mahdhurun. Kata beliau, kalau baru gejala-gejala orang itu hobi badhi, maka itu makruh saja. Nanti tergantung level belak-belakannya. Kalau level belak-belakannya baru awal-awal, vulgarnya baru awal-awal, maka makruh. Wa akhi wa mahdhurun. Kalau sudah sampai senior dalam dunia omongan masalah-masalah semacam ini, maka hukumnya haram. Wa bainahuma darajatun yataraddadu fiha. Kemudian di tengah-tengah di antaranya ada yang boleh jadi makruh, boleh jadi haram, tergantung lebih dekat kemana. Ya, maka majal bada'ah tadi disampaikan oleh Abu Ahmad Al-Ghazali ada empat ya, ruang orang untuk melakukan bada'ah, omongan yang kotor. Yang pertama berkenaan dengan hubungan biologis, yang kedua berkenaan dengan vulgar dalam masalah buang air ya, qada'ul hajat, yang ketiga membahas masalah perempuan ya, menyebut perempuan, kemudian kecantikan perempuan, fisik perempuan, kemudian yang keempat aib atau cacat fisik dan yang lainnya. Dan ada sejumlah perkataan ulama tentang tentang masalah badi. Al-Ahnab bin Qais, ulama tabi'in, mengatakan al-akhbirukum bi'adwa'id da'i, maka aku beritahukan kepada kalian penyakit yang paling berbahaya. Maka beliau katakan al-lisanul badi, yang pertama adalah mulut yang kotor, lisan yang badi, wal khuluqud dani, dan akhlak yang rendah. Dan Atha bin Abi Rabah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 tentang istri salah satu nabi, maka Allah katakan wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki ya, istrinya. Maka apa yang dimaksud perbaikan pada istri? Karena fi khuluqiha su'un. Istri beliau ini, istri sang nabi ini, dulunya jelek akhlaknya. Wa kana fi lisaniha tulun. Dan lisannya panjang. Lisannya panjang, cerewet. Cerewet itu lisannya panjang. Kata sebagian orang lisannya isbal. Kalau isbal diartikan panjang, maka ada salafnya perkataan Atha. Atha mengatakan wa kana fi lisaniha tulun. Lisannya panjang. Wa haula ibadaun fa aslaha lahu dzalika minha. Kemudian Allah perbaiki. Dan dari Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan bahasanya sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu ra'a imra'atan salitatal lisani. Satu ketika Abu Darda itu melihat perempuan yang cerewetnya setengah mati. Maka beliau mengatakan laukanat hadil khafsa lakana khairan laha. Ya, seandainya dia bisu enggak bisa ngomong, itu lebih afdal bagi dia. Kemudian Ibrahim ibn Maisarah mengatakan yuqalu, ada yang menyampaikan yu'ta bil fahish wal mutafahish yaumal qiyamah fi surati kalbin aw fi jawfi kalbin. Ada yang menjelaskan bahasanya orang yang omongnya kotor, omongannya lisannya kotor, nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam rupa anjing atau dalam perut anjing. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan khamsun min alamati syiqwah, lima hal indikator orang yang celaka. Yang pertama al-qaswatu fil qalbi, hatinya keras. Yang kedua jumudul ain, matanya keras, tidak bisa menangis. Yang ketiga qillatul haya'i, tidak punya rasa malu. Rukbatu fi dunya, rakus dengan dunia. Watulul amal, dan panjang angan-angan. Kemudian tentang madarat bada'ah, lisan yang kotor ya, maka sisi negatifnya yang pertama adalah dalilu da'fil iman waqilatud din. Orang yang lisannya kotor, status Facebooknya kotor, kalau tidak bicara perempuan, bicara BAB ya, Kalau ada kemudian kemudian atau kemudian ucapan yang porno, maka ini dha'ful iman, tanda lemahnya iman dan sedikitnya takwa. Yang kedua, dalil khubsi tawiyah, menunjukkan rusaknya hatinya. Yang ketiga, tusabibu qilatal ashab, menyebabkan sedikitnya kawan, kecuali sesama penggemar bada'ah tentunya. Kecuali sesama penggemar bada'ah. Adapun orang yang baik-baik tentu tidak nyaman dengan orang yang omongannya kotor. Wabu'dul ahli wal ahbab, maka orang-orang yang suka itu kemudian jadi jaga jarak dengannya, karena tidak merasa nyaman dengan ucapannya yang kotor dan menjijikkan. Kemudian yaksur i'tidaruhu in kana raja'an, dia akan terlalu sering minta maaf jika dia adalah orang yang mudah diingatkan. Dia akan dalam bahasa medsos akan terlalu sering menghapus status. Itu kalau mudah diingatkan. Kalau ngeyel, oh, enggak apa-apa kok gini kok. Apa salahnya? Tentu lain lagi kondisinya. Kemudian yang kelima, yu'dil muslimin. Itu adalah bentuk mengganggu kaum muslimin, mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Bal jami'ul alamin, bahkan mengganggu semesta alam. Bukan hanya kaum muslimin. Orang normalnya orang tidak suka dengan kalimat-kalimat vulgar, kalimat-kalimat jelek, meskipun itu kemudian satu hal yang nyata. Kemudian yang keenam, tu'ati ilal hawan ala nasi, menyebabkan orang yang jadi orang yang hina menurut pandangan banyak orang. Kemudian dalil qilatil haya'i, bukti sedikitnya rasa malu ada pada dirinya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, tu'ati ila isya'atil fushi wal fahishati fil mustama' wa bainan nasi. Oh, itulah orang yang menyebarkan perkataan yang keji di tengah-tengah manusia. Ya, menjadi orang yang menyebarkan perkataan yang keji, perkataan yang jorok, perkataan yang porno, ya, perkataan yang memalukan. Itu penjelasan lebih lengkap tentang seputar bada'ah. Namun masih tambahan penjelasan tentang laisal mu'min bitu'an walal la'an. Ada penjelasan yang menarik dan bagus dari Al-Munawi di Faidul Qadir ketika menjelaskan hadis laisal mu'min bitu'an walal la'an. Beliau sampaikan bahasanya tu'an artinya suka mencela kehormatan manusia. Nama baik manusia bentuknya dengan mengumpat, mencela atau menggunjing. To'an itu dari kata-kata to'nun. To'nun makna aslinya adalah menusuk dengan tombak. Tusukan tombak itu to'nun. Kenapa orang yang suka menyalahkan itu disebut to'an? Siapa orang yang kritik itu jadi hobinya? Kritik itu, ngeritik orang itu jadi hobinya disebut to'an. Padahal makna asal to'an itu tusukan tombak. Asal kata to'nun itu tusukan tombak. Kata Ibn al-Arabi, wa inama samahu to'nan, tusukan tombak atau tusukan anak panah. Itu to'an. Nabi sebut orang yang suka mencela, suka mengkritik. Kritik itu bukan hanya kebutuhan, keperluan ketika diperlukan, namun jadi hobi dan kegemaran. Itu disebut ta'an li'annahu sihamul kalami, karena dia adalah bagikan anak panah untuk ucapan. kasihan min nisal, sebagaimana anak panah sungguhan. Sebagaimana nisal, anak panah sungguhan. Wajarhu lisan kajaril yadi. Maka ta'an, orang yang suka menjela, menyalahkan disebut ta'an, karena luka, karena omongan, karena lisan, itu tidak kalah hebatnya dengan luka berdarah-darah karena gerakan tangan berupa tusukan tombak atau anak panah. Maka kenapa orang yang suka menyalah-nyalahkan itu disebut ta'an dan dia bukanlah sifat mu'min, untuk menunjukkan bahasanya itu satu hal yang menyakiti, menyebabkan hati itu terasa demikian sakit, sebagaimana sakitnya badan karena kena tusukan tombak atau karena anak panah. Walalla'an, dan seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat. Kemudian Al-Munawi mengatakan laknat itu adalah dua macam. Dia adalah orang yang banyak melaknat orang lain, menjauhkannya dari kasih sayang Allah. Dan laknat ada dua macam. Yang pertama sharih, imma sharihan. Ada la'an, ada melaknat yang itu vulgar. Ka'ayyakula la'natullah ala fulan, semacam laknat Allah untuk fulan. Ini laknat yang sharih. Kemudian yang kedua, au kinayatan, atau kinayah, tidak vulgar. Maka kalau yang tidak vulgar, semacam yang dikatakan adalah murka Allah untuknya, atau Allah masukkan dia ke dalam neraka dan sebagainya. Lakau atibi, ini asalnya penjelasan atibi. Maka atibi menjelaskan bahasanya laknat itu ada dua macam. Laknat vulgar, sharih, menggunakan kata-kata laknatullah alaik atau al-anuka dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah laknat kinayah. Dengan mengatakan Allah murka, semoga Allah murkai, memberikan murkanya kepada fulan, semoga fulan itu masuk neraka dan semacam itu. Sedangkan kemudian al-fahish adalah orang yang keji, yang kotor, yang jelek perkataan dan perbuatannya. Tapi kalau Ibnu Arabi punya penjelasan khusus tentang fahish di sini, al-fusu al-kalam bima yukrahu sama'uhu mimma yata'alaku bid-din. Fahish itu kata Ibnu Arabi adalah perkataan yang tidak disukai untuk didengar berkenaan dengan agama. Itu fahish. Itu fahis. Maka dia ringan lisannya untuk mengatakan dia itu mubtadi, itu orang sesat, itu fasik, itu murtad, kafir, ahlu nar, itu hisbi sururi, itu gampang sekali, enteng sekali dia ngasih label-label agama yang itu tidak nyaman didengar oleh orang. Ini rusak manhajnya, tidak jelas manhajnya. Wah itu begini dan begitu. Ya ta'alaku bid-din, yang tidak enak didengar. Kemudian itu jadi murah, diobral. Bukannya ini label-label ini bukannya kita ingkari, namun proporsional seperlunya. Nah, yang jelek adalah manakala itu diobral. Diobral di medsos dan atau yang lain, dikit-dikit kemudian menggunakan kata-kata semacam itu, menyimpang, ini kemudian tanda-tanda menyimpang, tidak jelas pemikirannya, berkabut pandangannya, maksudnya adalah celaan terhadap sisi agamanya. Maka ini itu fahis kata Ibnu Arabi. Al-kalam bima yukrahu sama'uhu mimma yata'allaqu bid-din. Yang tidak enak didengar dan itu masalahnya dikaitkan dan berkaitan dengan agama, label fasik, kafir, murtadan, sesadan yang lain yang tidak proporsional, tidak secukupnya, namun terlalu murah diobral. Ya demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radha anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah fa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada tambahan penjelasan untuk halaman 167. Ada pada kalimat li anna inna la'na iblis fa inna yafahu bidzalika wa yaqul anna adghaituhu wa alhaqtuhu bihi ad-darara. Ya, maka di sini kita jumpai perkataan Syekh Shalih Fauzan yang terkesan mencela melaknat iblis, perbuatan melaknat iblis atau setan. Ya, dalam hal ini ada penjelasan yang menarik disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizhahullah taala. Beliau sampaikan bahasanya yang meluncur di lisan manusia berkenaan dengan setan dan iblis itu ada tiga macam. Ya, dianjurkan, kemudian boleh, kemudian terlarang. Yang dianjurkan adalah isti'adah minasyaitan, adalah memohon perlindungan ya, kepada Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua yang boleh adalah melaknat setan. Melaknat setan hukumnya boleh berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam redaksi Sahih Muslim, ketika iblis datang mengganggu Nabi yang sedang sholat ya, dengan membawa nyala api, maka Nabi mengatakan kepada iblis, fakultu, ini riwayat Muslim, fakultu a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, ya, dan ini ta'awud salah samarat tiga kali. Thumma kultu, kemudian aku katakan, ya, kemudian aku katakan, al'anuka billa'natillahi tammah. Nabi mengatakan, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluncur dari di lisan beliau kalimat laknat untuk setan. Ya, dan ini menunjukkan boleh. Kemudian yang ketiga adalah addu'au alaihi. Doa jelek untuk setan ataukah iblis. Nah, ini terlarang. Ini terlarang berdasarkan hadis yang ada di dan dikutip di Hisnul Muslim berkenaan dengan bacaan ketika kendaraan terpleset. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi mengajarkan kalau kendaraan terpleset maka katakanlah bismillah. Jangan mengumpat-umpat setan. Karena jika dia diumpat-umpat, maka dia membesar sebesar rumah, kata Nabi. Maka itu addu'au ala syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya. Dan ini menunjukkan bahasanya hukumnya makruh. Namun kata Syaikh Shalih Utsaimin, seandainya ada ulama yang mengatakan hukumnya haram, ya, maka yang tepat hukumnya haram. Namun berdasarkan telaah yang beliau lakukan, beliau tidak jumpai adanya ulama yang mengatakan hukumnya haram, sehingga beliau mengatakan ini makruh karohatan syadidatan, makruh dengan sangat makruh. Itu tiga rincian, mayajri ala alsinatin nasi mayata'alaq bisyaitan, ucapan yang terlontar dari manusia berkenaan dengan setan, ada tiga rincian seperti itu. Kemudian kita sampai ke halaman 108 sekarang. Ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa lahu tandiyatkan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, "Ma min syai'in, tidak ada satu pun yang lebih berat fi mizanil mu'min, di timbangan seorang mu'min pada hari kiamat, melebihi akhlak yang bagus. Dan sesungguhnya Allah la yubghidul fahish al badi, membenci orang yang fahish, orang yang melakukan, memiliki ucapan atau perbuatan yang kotor. Al-badi, dan al-badi Nabi definisikan dengan alladhi yatakallamu bil fuhsyi, yang berkata-kata dengan perkataan yang jelek atau perkataan yang buruk. Di catatan kaki disampaikan kalau riwayat Tirmidzi itu tidak ada alladhi yatakallamu bil fuhsyi, cuma sampai wa inna Allah la yubghidul fahishal badi'a titik, sampai situ saja. Penjelasannya, satu hal yang maqtu' telah dipastikan bahasanya amal hamba itu akan ditimbang pada hari kiamat, baik yang kecil ataupun yang besar. Katakan di sini al maqtu', mungkin kita katakan al maqtu' menurut pandangan beliau, karena ulama berselisih pendapat tentang apa yang ditimbang pada hari kiamat. Ada yang mengatakan yang timbang adalah amal, dan ini yang beliau pilih, dan beliau katakan ini al-maqta', satu hal yang pasti. Dan pendapat yang lain mengatakan adalah sahaiful amal, lembaran catatan amal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang adalah amil, orangnya. Namun berat dan tidaknya bukan berdasarkan besar dan tidaknya, namun berdasarkan kualitas diri dan amalnya. Maka al-maktub bihi ini tepat, itu maktub bihi inda syikh. Ya, maka akan ditimbang baik yang kecil ataupun yang besar. Maka siapa yang lebih berat amal kebajikannya daripada timbangan amal kejelekannya, dialah orang yang faza, beruntung dan selamat. Namun siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih ringan, maka dia halaka binasa wa ta'isha, dan celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang sakulat mawazinuhu, berat timbangan amal kebajikannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan amal timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Mahiyah. Aslinya mahiyah. Kemudian diberi hak. Narun hamiyah, api yang menyala. Maka perkara yang paling berat diletakkan di timbangan amal pada kiamat adalah akhlak mulia. Dan akhlak mulia bersama masyarakat itu caranya yang pertama bikafil ada, dengan tidak mengganggu, tidak menyakiti. Kemudian yang kedua batlun nada, ringan tangan untuk membantu dan menolong, berbuat baik, memberikan al-nada, kebaikan kepada orang lain. Dan bila sampaikan di sini yang ketiga as-sabr alal ada, bersabar dengan gangguan manusia. Berkaitan dengan hal ini terdapat perkataan Abdullah bin Mubarak yang dikutip oleh At-Tirmidzi di jami'nya. Ya, Abdullah bin Mubarak mendefinisikan akhlak mulia dengan tiga hal. Husnul khuluq itu adalah, kata Abdullah bin Mubarak, adalah kaful ada, wabadul nada, kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Itu asalnya perkataan Abdullah bin Mubarak. Ya, maka yang namanya berakhlak mulia, ya, itu adalah kaful adha, ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Siapa yang hobi mengganggu dan menyakiti orang lain, maka dia adalah orang yang gagal berakhlak mulia. Dan tidak mengganggu orang itu sebagaimana kata penulis Tuhfatul Ahwadhi adalah derajat akhlak mulia yang paling rendah. Ini adalah tidak mengganggu orang. Meskipun ketika dia cuma bisanya tidak mengganggu, maka dia sudah berakhlak mulia dengan level yang paling rendah dan paling bawah. Kemudian yang kedua, batul nada, memberikan bantuan, kebaikan dan pertolongan kepada orang lain. Suka menolong, suka membantu, ringan tangan untuk membantu orang. Itu syarat untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Yang kedua, kata Abdullah bin Mubarak. Yang ketiga, talaqatul wajhi, wajah yang ceria. Ketika seorang itu tidak pernah mengganggu orang lain, bahkan rajin membantu, namun dia tidak bisa tersenyum. Namun bantu orang dengan muka datar, bersedekah tanpa ekspresi, maka dia belum bisa berakhlak mulia. Maka dia masih gagal berakhlak mulia. Orangnya boleh jadi lebih tersakiti dengan muka datarnya daripada terkenang dengan sedekah dan pertolongannya. Nah, karena itu wajah ceria, bisa tersenyum, senyum yang manis, itu adalah syarat untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Kalau tidak bisa tersenyum, maka gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Harus bisa senyum, itu syarat mutlak untuk bisa jadi orang yang berakhlak mulia. Tidak pernah mengganggu, tidak pernah usil, tidak pernah ganggu tetangga dan kawan, namun tidak bisa senyum. Nah, itu kehadiran kita membuat hilangnya kenyamanan orang lain. Nah, meskipun dia tidak pernah nyakiti, dia tidak pernah ngata-ngatai, dia tidak pernah mengganggu, ya cuma tidak bisa senyum saja. Itu orang itu jengah dengan kehadiran orang ini. Orang itu tidak nyaman dengan keberadaan dia. Ya, maka kalimat ini mungkin bisa kita katakan asalnya adalah perkataan, kutipan perkataan Ibnu Mubarak. Cuma bedanya ditambahkan oleh Syaikh Fauzan, syarat untuk orang bisa berakhlak mulia dengan manusia, sabar dengan gangguan manusia. Dan itu juga satu hal yang benar. Karena tidak mungkin kemudian mendapati kawan tetangga yang tidak pernah menyakiti. Karena itulah bergaul dengan manusia. Maka tidak mungkin terhindar dari gangguan dari manusia yang lain, kecewa, sedih, kemudian tersakiti oleh jangankan tetangga, jangankan kerabat, boleh jadi istri atau suaminya. Itu tidak lepas dari mendapatkan adha dari manusia, gangguan dari manusia. Oleh karena itu, syarat orang yang berakhlak mulia, kata Syaikh Al-Fauzan, adalah diantaranya adalah as-sabru alal adha. Bisa punya sabar yang tanpa batas, punya modal sabar yang tidak pernah habis menghadapi gangguan orang lain, menghadapi hal-hal yang tidak nyaman, yang membuat hati kita tidak nyaman, yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Artinya dadanya lapang, dadanya lapang, hatinya luas, sehingga tidak kemudian putus asa, kemudian ketika mendapatkan gangguan dari manusia. Kemudian beliau katakan, dan yang jadi maksud bukan hanya menjadi berakhlak mulia dengan kaum muslimin saja, namun juga bersama yang lain. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, berkatalah dengan perkataan yang baik linnas, kepada semua manusia. Maka berdasarkan ayat ini, perintah untuk berakhlak mulia dalam tutur kata itu tidak terbatas pada persoalan tertentu. Tidak, Allah tidak mengatakan wa qulu lil muslimina husna. Namun Allah katakan wa qulu lin nasi husna, berkatalah dengan perkataan yang baik kepada semua manusia. Maka hukum asalnya kita berkata baik kepada semua manusia. Adapun jika ada orang-orang tertentu yang perlu mendapatkan sikap tertentu, maka itu tertentu dan bukan hukum asalnya. Bukan yang dominan, namun yang dominan adalah berkata-kata yang baik, menyenangkan, membahagiakan, menghormati, menghargai kepada semua manusia. Wa hadza la yakunu, dan ini tidaklah terjadi kecuali dengan perkataan yang thayyib, perkataan yang baik, perilaku atau interaksi yang bagus, memberikan nasihat, dan adil dalam berkata-kata dan berbuat. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling hebat akhlaknya. Dan Allah telah memuji nabinya azza wajal dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau adalah pemilik akhlak yang mulia. Kemudian di hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu sifat Allah. Maka di antara sifat yang merupakan perbuatan Allah adalah membenci. Tadi hadisnya mengatakan wa inna Allah la yubghidu. Fahuwa, maka Allah membenci orang musyrik dan orang munafik. Dan kita wajib meyakini bencinya Allah tidaklah sama dengan bencinya makhluk. Maka dia adalah benci adalah sifat yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan, inna nirfqa la yakunu fi syai' illa zana. Sesungguhnya lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menyebabkan indahnya sesuatu itu. Dan tidaklah dicabut dan dihilangkan dari sesuatu kecuali akan jeleklah sesuatu itu. Diatkan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang haram untuk masuk neraka, atau neraka itu haram menyentuhnya. Maka Nabi mengatakan, neraka haram ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Neraka itu haram menjilat dan membakar orang yang qaribin, dekat dengan manusia, hayyinin, lembut, sahlin, mudah. Wali muslimin dalam riwayat Muslim dari Jarir radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan siapa yang tidak memiliki sikap sifat lembut maka dia tidak mendapatkan seluruh kebaikan. Menerjemahkan lembut dengan rifku dengan lembut dalam pandangan saya tidak maksimal maknanya, karena rifku dalam bahasa Arab itu mencakup lembut tutur kata dan perbuatan, dan mencakup tidak tergesa-gesa, tidak orang yang tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mudah emosi. Tidak mudah emosi, orangnya kalem kata kita, kalem, tidak mudah emosi, hanya marah ketika hal-hal yang memang betul-betul menjengkelkan. Itu orang yang rafiq. Maka orang yang ada padanya tiga hal ini, dia adalah orang yang rafiq. Dan sifat yang ada pada dirinya namanya rifqun. Maka rifqun itu kebalikan dari kasar, kebalikan dari tergesa-gesa, kebalikan dari emosional. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Fauzan. Maka arifku, maka beliau kata, definisikan rifqun dengan husnul khuluq. Akhlak yang bagus, karena orang yang punya tiga hal ini maka orang akan mengatakan akhlaknya bagus. Orangnya kalem, tidak mudah marah, marah untuk hal-hal yang hanya kebangetan, keterlaluan, sangat menyakitkan. Dan orangnya lembut tutur kata dan perbuatannya. Kemudian dia adalah orang yang tenang, tidak kemudian terburu-buru. Orangnya tenang, menyikapi sesuatu dengan kepala dingin meskipun tegang, tetap bisa kemudian mikir dengan baik. Maka tidak diragukan orang yang punya hal ini akan mendapatkan label akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk arifku adalah adamul ajalah, tidak tergesa-gesa. Maka jika seorang itu punya rifqun, maka dia akan jadi pribadi yang indah dengan sebab rifqun yang dia miliki. Karena rifqun itu sababun likul khair, sebab segala kebaikan. Kebaikan dalam membuat keputusan. Orang itu keputusan itu baik dan berkualitas manakala diputuskan oleh seorang yang rifqun, orang yang tidak tergesa-gesa untuk membuat keputusan, ditimbang-timbang dulu, masak-masak, segala sisi diperhatikan baru diputuskan. Fa in nuzi'a, maka jika tercabut darinya, jeleklah kepribadian orang tersebut. Jadilah perbuatan-perbuatannya syainah, jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini kepada, ditujukan pada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah naik unta yang untanya itu sulit, maka akhirnya kemudian Aisyah memukuli unta tersebut. Faqala, maka Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah, mendeskripsikan tentang Allah dengan Nabi katakan bahasanya Allah itu rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih. Allah itu lembut, menyukai kelembutan, ya, tidak mudah marah-marah, tidak marah-marah dalam semua perkara. Maka kebalikan dari lembut yang dilakukan dan terjadi pada Aisyah adalah marah-marah, jengkel. Perkara semacam itu aja jengkel. Nah, itu Nabi katakan kebalikan dari lembut. Ya, maka orang yang lembut tidak mudah jengkel. Ya, tidak mudah emosi. Ai latifun bi'ibadihi. Maka Allah adalah zat yang lembut, rafiq dalam pengertian lembut kepada hambanya, menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan untuk hamba, tidak membadi mereka di luar kemampuannya, bahkan memberikan maaf kepada mereka, subhanahu wa ta'ala dan lembut pada mereka. Dan Allah subhanahu in asra al-ibad, jika hamba itu bersegera melakukan maksiat kepada Allah, Allah tidak bersegera memberikan hukuman kepadanya. Ini namanya halim, ini namanya hilmun. Orang yang tidak langsung menghukum ketika dia aturannya dilanggar, maka tercakup dalam rafiq hilmun, halim. Halim itu tidak emosional, tidak mudah marah, tidak mudah menghukum. Namun Allah berikan kelonggaran dan Allah bukakan untuk hamba yang berbuat maksiat pintu taubat. Oleh karena itu, maka para da'i hendaknya berakhlak dengan akhlak ini, lembut kepada manusia, bersabar dengan gangguan manusia yang didakwai, lembut dengan mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memegang ubun-ubun mereka dan membelokkan mereka kepada kebaikan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang tercegah untuk masuk neraka atau neraka haram untuknya. Ala, maka neraka haram ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Yang dimaksud haram neraka di sini artinya al-mana', tercegah. Haram disebut haram karena dia mamnu'un, dilarang, dicegah. Wal makna dan makna hadis. Jadi orang yang neraka itu tercegah dari dirinya, siksa neraka tidak ada, sedikit pun tidak akan sampai ke badannya, maka dia tercegah dari neraka. Jangan sampai neraka menyiksanya. Maka orang yang tercegah neraka dari menyiksanya adalah yang pertama hayyin. Hayyin artinya al-waqur, orang yang berwibawa. Namun di sisi yang lain as-sahal, orangnya mudah, tidak repot, tidak formalitas, tidak terlalu harus formal, serba formal, serba harus sesuai dengan etika dan kepantasan. Al-muhabbab, dia adalah orang yang disukai oleh lingkungannya. Al-qarib, dia adalah orang yang dekat dengan manusia. Fawa qaribun fi ta'amulihi, maka dia adalah orang yang dekat dalam interaksinya bersama saudara-saudaranya, dekat dalam tempatnya. Laya tarafa, tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan dia tidak menolak untuk bergaul dengan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, bahkan membantu orang lain dengan menjadi wasitah, perantara, untuk kepentingan orang lain, indal akharin, untuk indal akharin, dengan menyampaikannya kepada yang dimaksud. Tawassut lahum indal akharin, ini namanya amal soleh yang disebut dengan syafaat. Maka ini amal kebajikan namanya syafaat. Membantu orang untuk menghubungkan dengan orang-orang yang bisa membantunya, menghubungkan orang-orang yang punya kebutuhan. Dia tidak bisa bantu secara langsung, namun menjadi penghubung, dengan orang-orang yang bisa membantunya. Ini namanya amal soleh dalam sebut, ini disebut dengan syafaat. Ya, maka yang namanya qarib, ya, yang namanya hayyin itu tercakup di dalamnya qarib, dekat dengan manusia. Ya, orang itu tentu tidak akan dekat tanpa kenal. Ya, tidak mungkin dekat tanpa bergaul. Dan tidak mungkin bergaul tanpa kenal. Maka bukanlah orang yang qarib, orang yang tidak tahu nama tetangganya. Sebelahnya itu namanya siapa tidak tahu. Ya, itu bukanlah orang yang qarib. Maka orang yang qarib, orang yang dekat dengan manusia, maka dia kenal dengan lingkungannya. Dia, belakangnya itu siapa namanya, tetangga depannya itu siapa namanya, asalnya orang mana, anaknya berapa. Kalau kemudian tapi kalau orang itu tinggal di satu lingkungan, dengan yang depannya dia tidak tahu, kanan kirinya tidak kenal, belakangnya juga masa bodoh. Yeah, ditanyain tetangga sampingmu itu orang mana, tidak tahu. Maka ini bukan orang yang qarib, yeah, bukan orang yang dekat dengan manusia. Maka yeah, tidaklah berakhlak mulia dalam bentuk qarib, yaitu qaribun minan nas, perilaku sebagian sebagian kawan, perlakuan sebagian orang yang dia aktivitasnya ketika di rumah, di tempat tinggalnya, itu cuma kemudian ke masjid, itu pun nunggu iqomah, setelah itu, setelah selesai salam langsung pulang, tanpa kemudian kenal orang, tanpa ngerti orang. Kenapa? Karena berangkat ke masjid pas komat, nanti masbuk satu atau dua rakaat, setelah selesai salam langsung pulang. Nggak kemudian berzikir, kemudian bubar bareng dengan jamaah yang lain sambil jalan kaki, kemudian bisa ngobrol kenalan. Itu pun ketika jalan, jalannya pun ngebut. Ya, sepertinya tidak ingin dilihat oleh orang dan tidak ingin melihat orang. Kemudian langsung masuk ke rumahnya, tidak keluar-keluar. Nanti keluar lagi pas sholat lagi. Nanti pas nunggu iqomah juga. Nunggu iqomah. Demikian aktivitas. Maka dia ada di situ namun tidak kenal dengan lingkungannya. Maka ini orang yang tidak ada pada dirinya akhlak mulia yang Nabi sebut dengan qarib. Yaitu qaribun minan nasi. Tidak demikian orang yang ingin menjadi orang yang qarib dengan manusia. Karena orang ini orang yang tidak kenal dengan lingkungannya, tidak kenal dengan tetangga-tetangganya. Hayyin wa arafiq fi ta'amulihi, orang yang lembut dalam interaksinya. Maka dia tidaklah berinteraksi dengan orang lain dengan ghildah, itu kurang titik taknya, tak marbutahnya. Tidak dengan keras, wasyiddah keras, namun tawaduk pada lingkungannya, dengan orang-orang, dengan tetangganya. Waqfid janahaka lil mu'minin, tidaklah kau bersikap lembut, bersikap tawaduk kepada sesama orang yang beriman. Ya. Maka Nabi memuji tiga akhlak mulia. Ya, Nabi memuji tiga akhlak mulia. Yang pertama adalah qarib, dan qarib maknanya qaribun minan nas, ya, dekat dengan manusia. Kemudian hayyin, sahlin, itu mirip-mirip. Hayyin beliau jelaskan dengan rafiq, lembut. Ya, sahlin artinya orangnya lembut. Kemudian hayyin beliau maknai dengan lembut dan tawadu. Lembut dan tawadu. Atau penjelasan yang lain, Al-Munawi di Faidul Qadir untuk hadis ini, beliau mengatakan hayyin minal haun wa sakinah wal waqar. Maka hayyin itu tenang dan wibawa, orangnya tenang, kalam, punya wibawa, punya wibawa. Layyin minal lin didul khusyunah, kebalikan dari kasar. Qarib ay qarib ilan nasi, dekat dengan manusia. Ya, tidak ada dekat dengan manusia tanpa bergaul, dan tidak ada bergaul tanpa kenal. Sahlin, orangnya mudah, mudah di sini kata beliau. Yaqdi hawaijahum, dia ringan tangan untuk membantu orang lain, ya, untuk memenuhi hajat orang lain. Di samping itu mudah di sini kepada manusia dan kepada Allah. Mudah untuk taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, maka kalau penjelasan Al-Munawi ya, untuk hadis ini beliau sampaikan bahasanya mudah di situ adalah ringan tangan. Ringan tangan mencakup dua hal. Ya, mudah di sini mencakup dua hal kepada manusia, ringan tangan untuk menolong orang. Ya, mudah untuk mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk orang lain. Kemudian mudah ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian qarib artinya dekat dengan manusia. Ya, sedangkan hayyin ya, itu artinya orang yang tenang. Ya, waqar punya wibawa. Di sebagian lafadz hadis ada tambahan layyin, artinya orang yang lembut dan tidak kasar. Kemudian tentang hadis yang terakhir, Syaikhul Fauzan menyampaikan, adapun hadis Nabi, siapa yang tercegah dari lembut, maka tercegah dari segala kebaikan. Yang dimaksud yuhram tercegah dari lembut, artinya tidak mendapatkan taufik dari Allah, kemudahan untuk punya kelembutan. Orangnya keras, al-udf, kasar, mudah marah, istidat, dan orangnya kaku, maka dia tercegah dari kebaikan yang berasal dari kelemah lembutan. Inilah hukuman bagi orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, tergesa-gesa, wastadda, dan keras, wata'ajjala, tergesa-gesa dan tidak mau bersabar. Maka dia hilangkan dari dirinya kebaikan yang seharusnya bisa dia dapatkan seandainya dia berhias dengan lembut dan lembut. Dan dalam hadis ini terdapat ajakan bagi para ulama dan para da'i serta muslihin, orang-orang yang memperbaiki masyarakat, hendaknya lembut ya, dan besar kasih sayangnya dengan orang lain, supaya bisa mengantarkan manusia ila baril aman, ke tempat yang penuh dengan rasa aman. Ya, Allah berfirman kepada nabinya Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalam, ketika Allah mengutus keduanya untuk mendakwai Fir'aun, Allah katakan faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Aikula, katakanlah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun adalah orang yang paling fajir dan paling kafir, perkataan yang lembut dan lembut, tidak kasar. Jika demikian Fir'aun, fakaifa idza kana al-khitab ma'al muslimin, maka bagaimanakah jika itu ditujukan kepada kaum muslimin, demikian juga penguasa kaum muslimin. Ya, demikian yang kita kaji kita kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.